Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Al-Kaba'ir karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kemarin Kabirah Sadisah, tentang dosa besar yang ke-6, Uququl Walidain, durhaka kepada kedua orang tua, nasallallahu al-afiyah. Dalam dosa besar yang ke-6 ini ada beberapa riwayat tersisa sedikit, kita selesaikan. Wa an Wahab bin Munabbih qala innallaha ta'ala qala ya Musa waqir walidayk fa inna man waqara waliday madattu fi umrih wa wahabtu lahu waladan yaburruhu wa man aqa walidayh qasirtu umrahu wa wahabtu lahu waladan ya'uqahu. Dari Wahab bin Munabbih, ya, dia bawakan riwayat hadis qudsi bahwa Allah berkata, wahai Musa, hormati kedua orang tuamu, muliakan, karena anak yang menghormati, memuliakan kedua orang tuanya, akan aku perpanjang usianya, dan aku berikan padanya anak yang juga akan berbakti kepadanya, membuat dia bahagia dalam hidup, tenang. Tapi yang seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, aku perpendek usianya dan akan aku berikan padanya anak yang durhaka kepada dirinya. Secara umum riwayat ini maknanya banyak terwakili dalam nusus syariah. Al-jaza min jinsil amal, dari kaidah penting, kaidah besar dalam syariat, bahwa balasan itu sesuai dengan amalanmu. Kamu berbakti, Allah jadikan anakmu akan berbakti padamu. Kamu bakti pada orang tuamu, anakmu akan berbakti. Kamu durhaka pada orang tuamu, anakmu juga kelak akan durhaka kepada dirimu. Demikian pula hadis menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua salah satu amalan yang membuat usia seorang hamba diperpanjang oleh Allah, diperpanjang tentunya dalam kebaikan, panjang umurnya dan semakin baik, semakin soleh amal perbuatannya, dan itu sebaik-baik orang di sisi Allah yang panjang umurnya sehingga memperbanyak amal ibadah dia, memperbanyak pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. juga riwayat tampaknya Israiliyat dari Bani Israel. Dan seperti yang ulama sebutkan, kalau riwayat itu ini kandungannya sesuai dengan nusus dalam syariat kita, ayat Quran, hadis Nabi, maka bisa diterima isi dari riwayat tersebut. Wa qala Ka'ab walladhi nafsi biyadih innallaha la yu'ajjil hinal 'abd idza kana 'aqan li walidayhi la yu'ajjil lahul 'adzab wa innallaha la yazid fi 'umrihi fi 'umril 'abd idza kana baran bi walidayhi li yuzidahu birran wa khairan. Kata Ka'ab rahimahullah, demian jiwaku ada di tangannya, sungguh Allah itu memberi kecepatan, dipercepat usia seorang hamba, yang dipercepat matinya, pendek usianya, kalau dia durhaka pada kedua orang tuanya, dan juga dipercepat adabnya, termasuk bentuk adab atau hukuman yang dipercepat di dunia ini adalah kedurhakaan kepada orang tua. Ada beberapa dosa yang hukumannya dipercepat oleh Allah. Salah satunya ini durhaka kepada orang tua, mendolimi orang lain, hak orang, termasuk dipercepat adabnya. Dan Allah menambah umur seorang hamba, diperpanjang, jika dia bakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sehingga semakin banyak kebaikan dan amal soleh dia dengan diperpanjang usianya. Qala Abu Bakar ibn Abi Maryam, qara'tu fit Taurat man yadrib abahu yuqtal. Kata Abu Bakar ibn Nabi Maryam, aku baca di Taurat bahwa anak kalau sampai memukul abahnya, ayahnya, maka dia dibunuh. Wa qala Wahab, qara'tu fi Taurat man shakka walidahu rajam. Di Taurat juga kata Wahab, aku dapati barang siapa yang menempeleng bapaknya, soka, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Inti mungkin yang dimaukan oleh Imam Zahabi bukan hukumnya, tetapi pokok permasalahannya, bahwa bakti kepada orang tua itu ada bahkan dalam syariat-syariat terdahulu. Durhaka kepada orang tua itu haram, bukan hanya dalam syariat kita, bahkan di Taurat, di syariat Musa alaihissalam juga. Itu intinya sama gitu. Nanti rincian syariat kadang berbeda antara syariat kita dengan syariat mereka. Tapi intinya itu, bahwa perkara ini begitu sangat ma'ruf, sangat agung, hingga di kitab-kitab terdahulu pun seperti itu. Di riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Beliau bawakan beberapa asar juga. Tentang haramnya, kedurhakaan kepada orang tua. Di antara riwayat itu, Ibnu Umar, Bukhari riwayatkan dengan sanadnya, Ibnu Umar mengatakan, buka'ul walidain minal uquq wal kabair, termasuk durhaka kepada orang tuamu, termasuk dosa besar tentunya, ketika kamu buat orang tuamu menangis. Nangis karena kamu. Ini karena sedih atau takut pada kamu, atau yang jelas dia kesal dan jengkel sampai nangis. Entah karena kemauannya tidak kamu turuti atau bagaimana, yang jelas dia nangis gara-gara kamu. Itu berarti kamu telah durhaka kepadanya. Buka'ul walidain minal uquq. Maka seorang anak ya, hendaknya lebih berhati-hati, jangan sampai dia berbicara sesuatu menyakiti hati orang tuanya, berbuat sesuatu membentak atau yang lain, sampai orang tuamu menangis, kamu sudah teranggap uquq, durhaka pada mereka. Na'udzubillah. Termasuk yang ditakuti dari orang tua ini adalah doa. Doa mereka. Makanya dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, salaf da'awat mustajabat, tiga doa yang terkabul. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan oleh Allah. Da'watul madlum, doa orang yang terzalimi, ini jelas. Wa da'watul musafir, doa orang yang safar. Wa da'watul walidain ala waladihima, dan doa orang tua kepada kedua anaknya, doa kejelekan sampai dia ucap sesuatu akan tertimpa pada anaknya. Wa min ajaib ma dzukir, termasuk dari yang keajaiban doa ini yang disebutkan sendiri oleh pelakunya, yaitu Zamakhsyari. Antum tahu Zamakhsyari? Ya, dia tokoh imam dalam Mu'tazilah. Punya kitab tafsir Ma'ruf Al-Kasyaf, punya kitab Ghuribul Hadis, termasuk jadi rujukan bagus asal orang bisa hati-hati dari pemikiran-pemikiran i'tizalnya. Sampai para ulama sebutkan kalau saja dia di atas sunnah, betul-betul imam besar dia, alim. Terus sayang akidahnya Mu'tazilah. Ala kulli hal, Zamakhsyari cerita, dulu aku masih kecil, ini anak-anak main burung, burung kecil, aku ikat kakinya pakai tali kecil gitu, lalu aku lepas, terbang kan, dikejar, ditangkap, terbang lagi, kejar, ditangkap, sampai kemudian burung itu masuk lubang, ditarik-tarik sama Zamakhsyari, rupanya dia bertahan, nggak mau keluar, dipaksa ditarik, putus kakinya. Dia pulang dengan membawa putus kakinya, sisa kakinya saja. Ditanya sama ibunya, mana burungmu tadi? Kakinya putus, Mi. Ibu, ini tinggal kakinya. Dasar kamu ya, gak punya kasih sayang. Jahat kamu, tega sama burung. Sampai putus kakinya burung itu, semoga Allah putuskan kakimu. Ya mungkin karena emosi si ibu ngucap gitu. Berlalu waktu sebulan atau berapa bulan, aku naik onta, kata Zaman Syari. Subhanallah, onta itu kakinya masuk di lubang sehingga aku jatuh, terjadi mungkin kalau sekarang pendarahan atau apa begitu. Singkat cerita, kata dokter, ini sudah parah, menebar racunnya ke tubuhmu. Ini kalau nggak segera diamputasi, bisa seluruh tubuh bisa kena ini. Maka diputuslah kakinya. Maka Zamakhsyari cacat, kakinya hanya satu, karena doa ibunya. Yang bahkan mungkin, ya mungkin kalau tahu ibunya nangis pasti orang tua. Bukan itu maunya, ya cuman kadang emosi kan, namanya orang tua, nakal si anak, goda atau apalah begitu. Ini masing-masing kita juga pernah kecil. Ini karena gak kuat mungkin, sudah penuh, dia capek ngelihat anaknya nakal ini. Kadang keluar kalimat-kalimat itu. Kalau itu sa'ah mustajabah, waktu terkabulkannya doa, atau mungkin ada malaikat mengaminkan, terjadi pada Zamakhsyari. Ya bagi kita hikmahnya, para orang tua hati-hati. Sejengkel apapun kamu kepada anakmu, hati-hati. Ingatkan istri-istrimu juga, jangan sampai doa kejelekan. Ada malaikat ngaminkan, kena nanti. Kamu sendiri yang nyesal nanti. Kamu akan sedih kalau kejelekan itu menimpa anakmu. Ala kulli hal, itu beberapa ancaman bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tinggal yang terakhir mungkin, Zahabi, atau lebih tepatnya di beberapa kitab kabair masuk, disebutkan kisah tentang seorang sahabat yang mau mati tapi gak bisa mati-mati. Berat dia nazak. Belum tahu kan nazak secara ketemut. Nyawanya gak keluar-keluar. Dan dia gak bisa ngucap la ilaha illallah. Hasil di dalam kisah itu dilaporkan ke Rasulullah SAW. Anak siapa dia? Fulan begini. Maka dipanggil ibunya. Ini anakmu betul, gini dia. Ya, si ibu mengatakan, aku marah sama dia, aku jengkel. Ya sudah, anakmu sekarang begini, kasihan, ridhoi dia, maafkan. Kata ibunya, gak bisa, aku sakit hati sama dia. Ya sudah, kalau kamu gak mau maafkan. Gak di kisah itu, Rasul perintahkan, kumpulkan api, kayu bakar, nyalakan api besar. Kata ibu ini, mau apa engkau ya Rasulullah? Ya aku mau bakar anak ini. Biar dia cepat mati, kasihan. Biar dia gak mati-mati begini. Jangan, jangan, jangan, kata ibunya. Sudah aku maafkan, aku maafkan, aku ridhoi dia. Maka disampaikan, segera dia bisa mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah, dan mati dengan baik. Kisah itu palsu. tidak benar. Disebutkan nama sahabat itu katanya Al-Qamah. Kisah itu tidak benar karena riwayatnya bermuara kepada Abul Warqa Fa'id Ibn Abdurrahman Al-Attar. Bahkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman menyebutkan tafarrada Faqid Abul Warqa walaysa bil qawi. Hanya dia yang bawa riwayat ini dan dia pun bukan perawi yang kuat. Bukan perawi yang bisa diterima kesendirian dia dalam meriwayatkan hadis. Kisah diingkari oleh para imam-imam besar, Imam Ahmad, Uqaili, Baihaqi, Ibnu Jauzi, Imam Mundhiri, dan termasuk Imam Dzahabi sendiri. Makanya para ulama menyebutkan adanya kisah itu di kitab Kabair sulit dipercaya. Artinya seorang level Imam Dzahabi, imam besar, apa ia membawakan kisah semacam itu yang mencoreng kemuliaan seorang sahabat Nabi? Nggak mungkin. Dan beberapa dari para ulama memeriksa manuskrip asli tulisan tangan Kabair, nggak ada riwayat itu. Kisah ini nggak ada. Maka tampaknya itu disisipkan oleh orang, biasanya seringnya para penulis. Zaman dulu kan gak ada fotokopi. Orang kalau memperbanyak buku dengan cara naskh, ada orang-orang awam terus dia pinter nulis, juru tulis, dibayar. Ini ada kitab, masternya ini, kamu copy 5 kali misalnya. Ya sudah, dia copy, dia tulis. Nah, kadang orang-orang ini yang kemudian gak amanat, nambah-nambahi atau ngurang-ngurangi gitu. Kemungkinan besarnya dari situ, bukan dari Imam Dzahabi. Satu itu. Yang kedua, kisahnya pun seperti yang diriwayat Baihaqi dan yang meriwayatkan kisah itu, gak disebutkan nama seorang di zaman Nabi. Begitu saja lafadznya. Rajulun fi ahdi Rasulillah. Seorang hidup di zaman Nabi tadi, mati enggak bisa mati-mati. Maka enggak tahu juga dari mana datangnya nama Al-Qamah ini. Itu tadi mungkin dari para penulis ini. Ironisnya disayangkan kemudian kisah ini jadi apa ya? Jadi viral, sering disebut oleh para khotib, penceramah. Kalau sudah bicara tentang orang tua, bakti, haramnya durhaka, pasti membawakan ini nanti. Seperti Al-Qamah, seorang sahabat yang bla bla bla bla bla bla. Dari mana nama Al-Qamah? Gak ada. Jadi dia hanya terima apa yang viral dan tersebar tanpa memperhatikan kebenarannya. Maka itu perlu diketahui. Nah, yang jelas kita tahu para sahabat Nabi semuanya udul, thiqat, orang-orang mulia yang wajib kita cintai dan kita hormati. Taib, memasuki kabirah sabi'ah, dosa besar yang ke-7. Beliau sebutkan aklur riba, nasallallahu al-afiyah, memakan riba. Qala Allah Ta'ala, firman Allah di Al-Baqarah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan yang tersisa dari riba jika kalian beriman. Kalau tidak kalian lakukan, maka umumkan mereka telah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Dosa besar yang ketujuh ini, dosa riba, menuntut kita untuk mau tidak mau ya harus paham dulu apa itu riba. Riba semula maknanya adalah ziyadah, tambahan. Seperti yang Allah katakan, walaupun bukan tentang riba, dosa besar ini, tapi lafadznya, fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Tanah yang semula kering mati, begitu kami turunkan hujan kena air, bergerak dia, tumbuh tanaman-tanamannya dengan subur, warobat dan bertambah. Apanya yang bertambah? Bukan tanahnya, tetapi yang tumbuh di tanah itu. Tanamannya yang semula kecil, cepat sekali berkembang, bertambah besar, bertambah panjang, tinggi, lebat. Maka riba, roba, makna aslinya itu bertambah. Riba dalam syariat adalah ziyadah fi asya wa nas fi asya, bertambahnya sesuatu atau mundurnya, ditundanya sesuatu. Secara umum, riba, fuqaha rahimahumullah membagi, ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Yang membagi dua, kata mereka riba, imma riba fadl atau riba nasi'ah. Riba fadl adalah tambahan dalam benda-benda materi ribawiyah, adanya selisih 1 kilo korma kamu tukar dengan 2 kilo korma, 1 kilo gandum kamu tukar dengan 1/2 kilo gandum, riba. Ada tambahan, gak sama, ada selisih. Itu riba fadl. Riba nasi'ah terkait waktunya. Di situ yang lain, sebagian ulama mengatakan tiga macam. Yang ketiga mereka namakan riba ajal. Riba ajal. Bagi yang menyatakan dua macam, kata mereka ajal ya nasi'ah itu sama. Tapi bagi mereka membedakan. Apa bedanya, kata mereka? Kalau riba ajal, dari awal memang ada kesepakatan. Dari awal ada kesepakatan. Saya pinjam uang 10 juta. Ya, Chef. Kapan kamu bayar? dua bulan. Kasih waktu dua bulan. Baik. Aku kasih kamu dua bulan. Nanti setelah dua bulan kamu bayar 10.500.000 misalnya. Itu ajal. Kesepakatan dari awal. Riba nasi'a, kata mereka, tidak ada kesepakatan. Belakangan. Jadi tadi misalnya utang saya 10 juta. Taib. Kapan kamu mau bayar? 2 bulan. Taib. Ini 10 juta. Begitu 2 bulan, satu tempo ditagih, kamu bayar sekarang. Ya Allah, anak belum ada uang. Enggak cukup. Belum bisa bayar. Kasih aku waktu tambah. Taib. Aku tambah 1 bulan, tapi kamu bayar 11 juta. Nah itu nasi'ah. Munculnya belakangan. Disebut nasi'ah karena unsi'uka. Nasi'ah itu maknanya takhir. Aku undur, aku belakangkan. Aku kasih waktu lagi. Mundur 1 bulan lagi. Tapi tambah 1 juta. Nusus syariat, ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul SAW yang berbicara tentang riba, celaan riba, haramnya, azab, siksaan bagi mereka yang riba, hampir kesemuanya membicarakan riba yang ini. Riba nasi'ah. Dengan kedua macamnya tadi. Ima ajal atau nasi'ah. Dan itu yang ma'ruf di masa jahiliyah. Riba nasi'ah ini. Itu yang sampai Rasulullah sebutkan. Di depan banyak orang. Ala inna ribal jahiliyah timaudhu'. Riba-riba jahiliyah. Gugur. Gak teranggap semuanya. Orang hanya boleh ngambil modal atau uang pokoknya saja tanpa bunga atau anak ribanya itu. Baik. Riba nasi'ah, ulama sebutkan haramnya haram lidzatihi. Haram ya karena ribanya memang. Zat muamalah itu haram. Haram lidzatihi. Karena kita tahu dalam fikih haram itu dari sisi keharamannya ada yang haram lidzatihi, ada yang haram lighairihi. Dia diharamkan karena yang lain, bukan karena dianya, tapi karena dia menyebabkan kepada suatu yang lain haram, maka dia juga diharamkan. Nasi'ah haram lidzatihi. Riba fadl tadi, selisih tadi yang pertama, itu haramnya haram lighairihi. Haramnya haram li ghairihi, bukan li dzatihi. Apa? Kenapa diharamkan? Mereka fuqaha sebutkan karena riba fadl ini wasilah dzari'ah yang akan menyeret orang mau enggak mau dia akan jatuh kepada riba nasi'ah. Bermula dari riba fadl ini. Riba fadl karena dia haram li ghairihi secara umum dalam fikih, yang haram li ghairihi itu diperbolehkan indal hajat. Indal hajat. Kalau ada hajat pulih. Haram lidzatihi tidak diperbolehkan kecuali saat ada darurat. Darurat tentu lebih dahsyat dari hajat. Hajat kamu gak dapati gak masalah, gak sampai kamu mati. Tapi darurat kamu bisa mati kalau gak segera dapat. Misalnya darurat seperti bangkai, haram lidzatihi. Tapi ketika orang gak makan mati, sementara hanya ada bangkai ini, dihalalkan bagi dia sebatas untuk dia selamat dari masa kritis supaya dia gak mati aja. Dehidrasi yang sangat, masyaallah al-afya misalnya, kalau gak segera minum dia mati. Hanya ada khamr di depan dia, maka darurat boleh. Itu kan urusannya nyawa lebih berharga. Beda dengan hajat. Hajat jauh lebih ringan. Sebetulnya kalau dia gak dapati pun gak masalah. Hanya hajat, hanya kebutuhan saja. Haram lighairihi, seperti memandang wanita yang bukan mahram. Haram gak boleh. Tapi apakah itu haram lidzatihi atau lighairi? Lighairi. Lighairi. Kenapa? Akan menyeret kamu kepada zina. Zina ini haram lidzati. Karena dia haram lighairihi, makanya diperbolehkan indal hajah, saat ada hajat. Seperti apa hajat misalnya? Khidbah. Kan kamu ngelihat itu bukan mahrammu. Boleh kamu nador. Saya melamar putri bapak fulana. Boleh saya lihat, suruh keluar. Oh boleh nak, silakan. Boleh. Karena dia haramnya li ghairihi. Maka dibolehkan. Dokter untuk pengobatan misalnya, dia sakit apa begitu, ya boleh, hajat. Ala kulli hal itu global riba fadl, riba nasiah, atau sebagian menambahkan riba ajal. Dan kita ketahui nasi'ah itu haram lidzatihi. Riba fadl haram lighairihi. Makanya dibolehkan saat ada hajat. Syariat membolehkan riba fadl ini. Contohnya diperbolehkannya bayi al-aroya, jual beli aroya. Aroya ini ya, salah satu dari bentuk muzabana. Dari masa dulu ma'ruf. Gambarannya begini. Orang paling senang, terutama orang Arab, paling senangnya korma saat dia memasuki fase rutab. Belum tahu rutab kan? Belum matang betul. Awal-awal dia memasuki masa matang. Mungkin kalau orang Jawa bilang mampu. Kemampu. Itu paling nikmatnya kurma. Karena setelah itu dia matang betul jadi korma. Ini korma kering seperti yang teman tahu. Tapi kalau rutab, enak sekali, segar, manis, ada sepet-sepetnya sedikit. Ma'ruf rutab. Gak semua orang punya pohon, gak semua orang punya kebun. Baik. Aroya, misalnya ana punya kurma. Kurma mateng, kurma sudah jadi. Ana pingin rutab itu. Maka apa yang mereka lakukan? Datang ke pemilik kebun. Anak pingin rutop itu. Baik. Anak beli rutopmu itu yang di pohon. Dengan kurmaku ini. Ada di ranjang misalnya. Ini satu ranjang. Untuk ditukar dengan satu tundung ya namanya. Bahasa Jawanya. Apa? Tandan tundung kalau pisang itu kan. Kurma kan juga gitu ada satu tundung. Saya bikin satu tundung itu. Ya her. Ini riba. Di mana nilai ribanya? Al-jahl bitasawi. Ini kan kurma sama rutab sama aja. Cuman ini muda ini tua. Kalau yang diranjang ini jelas ketahuan. Ditimbang pun gampang. Oh 10 kilo misalnya. Nah yang di pohon kamu memangnya tahu berapa itu beratnya? Gak ada yang tahu. Mau nempel di pohonnya masih suluh, mateng suluh, mateng di pohonnya. Dia gak ingin itu dipotong. Nah, kalau dipotong nanti jadi kurma, rusak. Harus dipotong hari ini harus habis. Tapi antum tahu, matangnya rutop gak langsung. Nanti bagian sini atasnya kuning sedikit, bawahnya sudah coklat tua, mateng. Yang manis yang coklat ini, yang kuning masih ada sepet-sepetnya sedikit. Nanti besok bagian sininya, nanti lusa bagian sininya. Dia ya kayak pisang, antum tahu kan. Bagian sini kuning, sananya masih hijau. Besok ini kuning semua, sebelahnya baru yang hijau keluar kuningnya sedikit. Kan begitu, gak langsung warung kuning semua kan enggak. Nah, rutop juga begitu. Nah, orang pingin menikmati rutop ini fresh. Hari ini dipetik satu, dua atau berapa. Ya makan sama keluarganya. Kalau kurma ini sudah dipanen semenjak lama. Ini sebetulnya riba, riba fadl. Karena enggak ada kepastian, kamu enggak tahu yang ini berapa kilo, itu berapa kilo. Riba memang, tapi karena hajat diperbolehkan. Apa hajatnya? Ya orang butuh, orang senang dengan rutop. Dan enggak ambil, dipotong begitu, dibiarkan di pohonnya. Besok saya kesini lagi saya petik, lusa saya kesini lagi saya petik. Begitu. Karena dibutuhkan. Makanya diperbolehkan riba fadl dalam hal ini aroya namanya. Ya, tentu dengan syarat yang berlaku. Fuqaha sebutkan satu syaratnya dia tidak memiliki harta cukup untuk membeli rutop itu. Kalau dia punya harta enggak boleh melakukan aroya dengan kurmanya tadi. Harus kamu beli itu. Yang kedua, kamu butuh. Orang Arab terutama sangat butuh. Senang sekali mereka dengan itu. Artinya hanya sebatas kebutuhanmu. Maka tidak boleh kamu lakukan itu untuk kamu perdagangkan. Berarti sudah melebihi kebutuhanmu. Kamu lakukan aroya misalnya, hari ini kamu petik satu, kalau pisang kan satu cengkeh gitu. Kamu ambil satu cengkeh, kamu jual. Itu bukan kebutuhan namanya. Kebutuhan kamu, kamu yang makan. Kalau aku lihat beberapa syarat, intinya termasuk syarat yang disebutkan, tidak lebih dari 5 wasak duna khamsati ausuk dalam hadis. Enggak boleh lebih dari 5 wasak. Lafaz hadis ada yang menyebutkan duna khamsati ausuk, di bawah 5 wasak. Hadis lain mengatakan kham ila khamsati ausuk, maksimalnya boleh sampai 5 wasak. 5 wasak berarti 1 wasak. 1 wasak itu 30 sok. 30 sok. Satu sok seperti timbangan takaran zakat fitrah. Ya, ada beberapa perbedaan takaran dari majelis hay'ah ulama dari ini. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2 kilo 40 gram, dan itu yang dikuatkan Syekh Utsaimin. Lajnah Da'imah, dan itu yang dikuatkan Syekh bin Baz, 3 kilo. Anggap itu sudah setengah. 1 wasak 30 sok, 1 soknya 3 kilo, apa 2,5 kilo. Berarti 1 wasak sama dengan berapa? 30 kali 2,5. Dia 5 wasak, tinggal kamu kalikan 5, keluarnya sekitar 750 kilo maksimal, atau di bawah itu bahkan. Di lebih dari itu sudah enggak boleh aroya. Ala kulli hal, itu memperjelas saja bahwa riba fadl muharram li ghairihi. Dia diharamkan karena supaya enggak jatuh pada nasi'ah. Makanya dibolehkan ketika ada hajat seperti aroya ini tadi. Itu pembagian macam-macam riba. Berbicara tentang riba, maka kita harus ketahui asya ribawiyah, materi-materi yang memang itu riba, barang-barang riba. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis az-zahab biz-zahab, fidda bil-fidda, bur bil-bur, tamr bil-tamr, syair bil-syair, milh bil-milh, mithlan bi-mithlin, sawa'an bi-sawa'in, yadan bi-yadin. Fa'idha khtalafat hadhil asnaf, fabi'u kaifa syi'tum, idha kana yadan bi-yadin. Mas dengan emas, 1. Perak dengan perak, 2. Bur, gandum dengan gandum, 3. Tamr dengan tamr, 4. Kurma dengan kurma. Syair dengan syair. Syair itu mirip-mirip gandum, orang sebut namanya barley, ada yang menamakan jelai. Ini biji-bijian kayak gandum. Di Arab ma'ruf banyak. Wal milh bil milh. Yang keenam, garam dengan garam. Kalau ini masing-masingnya sama, tidak ada selisih, dan langsung serah terima di tempat, maka itu boleh, tidak riba. Langsung dan sama, 1 kilo kurma dengan 1 kilo kurma, 1 kilo gandum dengan 1 kilo gandum, 1 gram emas dengan 1 gram emas, 1 gram perak dengan 1 gram perak, 1 kilo garam dengan 1 kilo garam, dan langsung di tempat. Ini yadan biyadin. Begitu berbeda 6 barang riba ini tadi, Rasul katakan jual belikan semau kalian, boleh dengan selisih, asal tetap langsung di tempat. Saya punya 1 kilo kurma, saya butuh 5 kilo gandum, boleh? Boleh. Tapi langsung, ini kurmanya, mana gandumnya. Ada selisih, boleh, kalau sudah berbeda. Tapi tetap yadan biyadin. 6 ini, emas, perak, kurma, gandum, jelai, barley, garam, sepakat para fuqaha kalau itu barang riba, amwal ribawiyah, harta yang bisa riba di situ. Yang jadi perselisihan, yang selain ini, selain enam ini, apakah bisa ada riba padanya atau tidak? Zohiri yang mengatakan gak ada riba, ya hanya enam itu. Yang lain tidak bisa kita kiaskan kepadanya. Ini mereka. Tapi ahlul ma'ani, fuqaha rahimahumullah, mengatakan ada. Kita kiaskan dengan yang enam ini, bisa terjadi riba padanya. Kenapa cuma enam ini yang disebutkan? Ya karena Rasulullah SAW Allah berikan pada beliau jawami'ul kalim, ucapan beliau itu simple, gak perlu bertile-tile, gak perlu panjang lebar, pendek tapi padat sekali isinya, luas kandungan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, bisa dikiaskan kepada enam ini yang sesuai dengannya. Kenapa? Karena syariat, ini penting, tidak akan membedakan di antara dua yang sama. Sebagaimana juga syariat tidak akan menyamakan di antara dua yang berbeda. Tinggal perselisihan fuqaha setelah mereka sepakat dikiaskan. Cuman perselisihannya apa penyambungnya? Yang menyambungkan selain enam dengan yang enam ini, istilah mereka illah. Illatnya apa? Sehingga kita samakan ini dengan enam ini. Itu diperselisihkan. Sebagian fuqaha mengatakan illatnya adalah al-kail wal-wazn, ditimbang dan ditakar. Maka setiap yang ditakar, setiap yang ditimbang, kita samakan dengan enam ini. Karena korma, gandum, jelai, mungkin termasuk garam juga, ditimbang, ditakar sekian kilo, sekian kintal, sekian ton, atau ditakar sekian takarannya. Atau itu ditimbang seperti emas dan perak, berapa gram timbangannya. Dan ini yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Maka tinggal dikiaskan kepada masing-masingnya. Dengan demikian, tidak harus, bahkan sesuatu itu gak harus dimakan. Kalaupun itu tidak dimakan, bisa terjadi riba padanya, dikiaskan kepada ini, karena dia ditakar atau ditimbang. Seperti mereka sebutkan lumut rosemary. Kalau di Arab namanya asnan, biasa orang Arab gunakan untuk dulu, untuk nyuci, untuk membersihkan pakaian mungkin karena kotor gitu. Ini zaman dulu gak ada sabun, asnan ini yang dipakai. Kalau di kita kan orang bilang apa, klerek apa kalau di Jawa. Jadi kita namanya klerek. Anak kalau Gak ada. Semua dia suka, semua dia makan. Orang awam bilang gonok paitik lerek. Lerek pahit sekali kalau dimakan. Tapi dia membantu untuk ada busanya membersihkan. Itu tadi. Dia ditakar, dia ditimbang, maka disamakan, walaupun gak dimakan, siapa mau makan itu? Bisa dikiaskan kepada riba. Dengan demikian, sesuatu yang tidak ditakar, tidak ditimbang, ya gak masuk. Karena gak bisa kamu kiaskan kemana, dia gak ditakar, gak ditimbang. Gandum ditakar atau ditimbang. Kurma begitu juga. Jelai juga tidak. Ada sesuatu yang gak ditakar, gak ditimbang. Gampangnya seperti kelapa. Orang beli kelapa kan gak ditakar. 2 kilo harganya sekian. Kan enggak. Ya sudah beli aja gelondongan satu ini. 10 ribu misalnya. Ini kelapa hijau. 20 ribu. Karena dia gak ditakar, dia tidak ditimbang, maka boleh selisih padanya. Saya punya kelapa ini, jenis apa misalnya, atau dari mana. Satu, saya pingin kelapa kamu, tapi dua. Dua kelapa dengan satu kelapa. Ya, mereka katakan boleh. Karena gak ada yang menyatukan ini dengan enam ini tadi. Dia tidak ditimbang, tidak pula ditakar. Begitu yang semisalnya. Barang-barang yang orang tidak takar, tidak pula timbang. Yang lain kan ditimbang. Beras ditimbang. Sama kayak gandum, apa bedanya? Sama. Ditimbang atau ditakar. Itu yang mereka sebutkan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan emas, perak, keduanya ilatnya adalah ya karena itu emas dan perak. Karena itu sebagai emas dan sebagai perak. Makanya tidak dibedakan kalaupun itu berupa perhiasan ataupun masih mentahan, lantaan. Enggak beda, sama. Kamu punya perhiasan, gelang misalnya, kalung, itu banyak ditimbang setengah kilo misalnya. Iya, setengah kilo. Satu gramnya sudah berapa sekarang? Satu juta setengah apa ya? Katanya emas. Ala kulihal. Misalnya dia punya setengah kilo. Baik, saya mau tukar dengan emas antam, lantaan. Mentar, lantak begitu. Ya harus sama setengah kilo. Gak ada beda itu. Sudah berupa perhiasan ataupun masih mentahan. Karena ilatnya tadi mereka katakan emas ya sebagai emas. Perak pun begitu sebagai perak. Adapun empat sisanya, gandum, terni, jelai, kurma, garam, karena masing-masingnya ditakar dan mat'um, karena semuanya bahan pangan, dimakan. Itu ilatnya. Artinya ada dua ilat padanya. Satu itu ditakar, dua itu dimakan. Dengan demikian, kalau ilat ini ada, maka ya ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka ya tidak ada. Tadi misalnya asnam, semacam kelerak tadi, kalau kita ngikuti pendapat yang pertama, ditakar, berarti gak boleh adanya selisih, karena ditakar. Kalau ngikuti madhab kedua, dimakan, berarti boleh selisih. Kenapa? Karena ini gak dimakan, ilatnya gak ada di situ. Karena dia bukan tipe, dia buah dari tanaman tertentu, bukan yang dimakan, sehingga mereka perbolehkan. Hukum asalnya jual beli halal. Allah sebutkan wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Jual beli Allah halalkan. Riba yang Allah haramkan. Maka hukum asalnya halal segala sesuatu dalam jual beli, kecuali kalau sudah tampak di situ makna-makna riba, baru jual beli itu atau transaksi itu diharamkan. Riba fadl tadi kita sebutkan adanya tambahan, adanya selisih, diharamkan ketika ada itu. Segala sesuatu dengan jenisnya, gandum dengan gandum, haram padanya riba fadl. Sekilo dengan dua kilo gak boleh. Syair dengan syair gak boleh riba fadl padanya. 10 kilo kamu ganti dengan sekilo, gak boleh. Kurma pun demikian, gak boleh ada selisih. Garam pun demikian. Emas dengan emas, gak boleh ada selisih. Begitu juga perak dengan perak. Itu tentang riba fadl. Adapun ketika berbeda jenis, maka seperti gandum dengan berni, jelai tadi syair, tidak haram karena jenisnya berbeda. Beda jenis, beda barang antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja disyaratkan adanya hulul. Hulul artinya halan, di tempat sekarang. Dia terima barangmu, kamu terima barang dia. Kita berusaha memahami bentuk dan macam-macam riba ini, karena yang akan kita pelajari nanti celaan tentang riba, ancaman tentang riba, haramnya riba, dilaknat orang yang riba-riba. Nanti kita bicara riba-riba, sementara gak paham apa itu riba, apa yang dimaksud riba, bagaimana gambarannya. Makanya perlu kita pahami dulu apa itu riba, sehingga ketika kita masuk nanti dosa besar, kabirah yang ketujuh, haramnya riba, bagaimana Allah keras mengancam, besar dosanya, adabnya, Rasulullah pun demikian. Dan kadang kita tahu riba yang seperti itu. Pembahasan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Tadi sudah kita sebutkan ucapan orang tua adalah doa. Ya kalau memang konteksnya doa, ya ma'ruf antum paham doa seperti apa. Ini seperti kisah Zamakhsyari tadi. Utus kakimu nanti. Beda kalau itu konteksnya tahdzir. Ya kan masing-masing omongan ada makna, ada arti. Kalau orang tua misalnya mengatakan ke anaknya, kalau kamu terus seperti ini, bakal sengsara hidupmu nanti. Itu bukan doa kan, itu tahdzir. Dia mentahdzir, mengingatkan. Kalau kamu gak berubah, kalau kamu terus seperti ini, kamu sengsara loh nanti hidupmu. Kan beda doa ya, ya dia mendoakan. Aku doakan sengsara kamu nanti hidupmu, celaka kamu. Itu ya, misalnya dia anaknya mau naik motor, hati-hati jangan ugal-ugalan. Kamu kalau ugal-ugalan kecelakaan nanti. Kan itu takdir, bukan dia mendoakan. Dipahamilah konteks omongan orang, mafhum mana doa mana takdir, peringatan. Menebus bakti pada orang tuanya kecuali dalam keadaan orang tuanya budak lalu dia merdeka kena'am, sebutkan dalam riwayat demikian, illa an yajidahu mamlukan fa'ataqahu. Kecuali kalau dia dapati orang tuanya budak milik orang lalu dia beli, dia merdekakan. Sikap kita terhadap Israiliyat, ya ulama ma'ruf manhaj mereka, para ulama, imma itu sesuai dengan syariat kita, ayat hadis maknanya sesuai dengan itu, ya gak masalah untuk diterima, boleh. Atau jelas-jelas bertentangan dengan ayat, Quran, hadis. Hadis kemana dia kemana gitu. Menyebutkan tentang hal-hal yang merusak akidah. Ini seperti riwayat. Ditanya Jibril, dari apa Rob kita? Dari awal sudah kelihatan pertentangannya dengan akidah, Quran dan Sunnah. Dari ini dan itu, lafaznya agak panjang, dari air yang tidak pahit atau ini, lalu di akhir beliau sebutkan dia ciptakan kuda lalu dilarikan kuda itu lari sampai berkeringat. Na'udzubillah. Riwayat itu menyebutkan Allah ciptakan dirinya dari keringat kuda itu. Ini jelas bertentangan, harus didustakan, palsu. Yang ketiga, ya tidak ini tidak itu. Tidak ada dalam syariat yang membenarkannya. Tidak ada juga yang mendustakan, tidak bertentangan. Jadi, biarkan saja. Artinya biarkan, jangan kamu percayai, jangan kamu dustakan juga. Jangan kamu percayai, khawatir kalau itu dari kedustaan mereka. Jangan kamu dustakan, khawatir kalau itu benar adanya. Maka itu waqaf, dibiarkan. Apa termasuk riba? Butuh barang, minta orang lain membelikan, kemudian orang yang butuh tersebut membayar, dicicil, tapi dengan na'am. Itu termasuk yang ulama sebutkan dari tipu daya zaman sekarang, riba. Banyak orang melakukan. Jadi gambarannya, kamu sekarang gak ada uang, kamu butuh kulkas misalnya, butuh AC, bahkan mobil. Baik, kamu datang ke fulan. Ya fulan, ana butuh ini. Oh ayo, aku ajak. Ayo ke showroom. Kulkas mana yang kamu mau? Ini, merek apa misalnya, Electrolux. Berapa kamu lihat itu harganya? 10 juta. 10 juta ya. Mbak, saya beli ini. Harganya ini. 10 juta. Baik. Kamu bayar ke saya jual kulkas ini ke kamu 12 juta. Cicil, kamu angsur ke saya sekian bulan. Saya enggak riba loh, saya enggak minjamkan uang kemudian ngambil anak bunga darinya. Saya bantu. Kamu bodoh itu, saya beli 10 juta, sudah jadi barang saya jual ke kamu 12 juta, saya ambil keuntungan. Itu riba. Kenapa? Satu, para ulama sebutkan, karena dari awal kamu bukan penjual. Kamu enggak niat beli barang itu. Yang beli itu kan enggak ada niat membeli. Kalau dia gambarkan itu seperti layaknya jual beli, ya dia kulaan barang, layaknya orang punya toko, punya kedai, dia jual, siapa yang datang beli, enggak. Ini kan enggak, cuman lewat aja itu barang. Satu itu. Kedua, ya sebetulnya itu politik, siasat aja. Untuk dia, apa bedanya dengan orang berapa itu? 10 juta. Ini kamu tak kasih 10 juta, beliin, nanti kamu bayar ke saya 12. Sama. Cuman dia kesankan seakan itu perdagangan. Ahallallahul bai', saya beli, saya jual. Kamu enggak niat beli kok. Itu bukan jual beli bagi kamu. Itu penipuan, ghish. Diharamkan fatwa para ulama. Bahkan hal-hal yang sepele, HP, itu orang banyak. Mana pingin ini Samsung, iPhone, berapa harganya? 11 juta. 11 ya. Saya beli. Bayar ke saya 12,5 juta nyicil nanti. Haram. Riba. Banyak pertanyaan tentang riba. Nanti dilewat pelan-pelan. Satu-satu. Baru masalah biji-bijian dan emas perak. Untuk beras, jagung, gula, insya Allah pertemuan berikutnya. Satu persatu akan lewat insya Allah. Sfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.